bangun. Apa makna bunyi burung di malam yang kini larut? Siang hari berlalu sudah, pagi nun jauh. Cahaya bintang tercurah, tapi masih saja ku dengar senandung burung itu. Wahai suara, suara siang hari, aku terbangun. Oh, apa makna bunyi burung di malam yang kini larut? Oh, siang hari berlalu sudah, pagi nun jauh. Cahaya bintang tercurah, tapi masih saja ku dengar senandung burung itu. Wahai suara, suara siang hari, hatiku.